Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita masih membahas beberapa hadis yang tersisa dari bab-bab puasa. Dan lebih khusus di sini kaitannya dengan i'tikaf. Ya, sesungguhnya masih terkait dengan bab puasa, namun pembahasannya i'tikaf. Dan setelahnya nanti bab i'tikaf. Ya. Hadis yang ke-202 menurut cetakan ini. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf pada al-ashr al-awsat, 10 hari pertengahan. Min Ramadhan, dari bulan Ramadhan. Fa'atakafa aman, maka di suatu tahun beliau pun beriktikaf. Hatta idha kanat laylatu 21, sehingga bila tepat pada malam 21. Wahiya laylatu allati yakhruju min sabihatiha min i'tikafih, yaitu malam yang beliau paginya keluar dari i'tikafnya. Ya. Qala, beliau mengatakan, man i'takafa ma'i faly'takif fil ashril awakhir. Siapa yang i'tikaf bersamaku hendaknya beri'tikaf di 10 terakhir. Faqad uritu hadhihi al-lailah thumma unsituha. Sungguh pada malam ini telah diperlihatkan kepadaku, lalu dilupakan dariku. Waqad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin min sabihatiha. Dan sungguh, aku melihat diriku saat itu sujud di air dan tanah pada pagi harinya. Faltamisuha fil ashril awakhir, maka carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. Waltamisuha fi kulli witrin, dan carilah dia di tiap malam ganjil. Qala, famataratis sama'u tilkal lailah. Beliau mengatakan, yakni Abu Sa'id, bahwa pada malam itu langit menurunkan hujan. Wa kanal masjidu 'ala 'arishin, dan masjid ketika itu ala arish, pada bangunan gubuk. Fawakafal masjid, sehingga masjid pun basah, mengalir air padanya. Fa absarat aynaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kedua mataku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wa ala jabhatihi atharul ma, dan pada dahinya ada bekas air, watin dan tanah. Min subhi ihda wa ishrin, pada subuh ihda wa ishrin, tanggal 21 Ramadan. Nah, ini hadis yang menerangkan kepada kita tentang salah satu i'tikaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang menunjukkan salah satu dari malam Ramadan yang itu adalah malam Lailatul Qadar. Diceritakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau saat itu beretikaf di 10 hari pertengahan. Ya, kita telah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa pernah Nabi di 10 hari pertama, kemudian berpindah ke 10 hari pertengahan, kemudian terakhir, ya 10 hari terakhir. Nah, ini saat ini yang dalam hadis disebutkan beliau ketika itu di 10 hari pertengahan. Ya. Namun tampaknya pada malam-malam itu beliau tidak melihat adanya tanda-tanda Lailatul Qadar. Hanya saja beliau diperlihatkan malam Lailatul Qadar. Jadi beliau mimpi, dan mimpi Nabi adalah wahyu dari Allah Azza wa Jal. Ya. Sehingga ini adalah berita bahwa ada malam Lailatul Qadar. Namun Nabi SAW setelah mimpi itu dilupakan. Ini tepatnya kapan? Ya. Jadi Nabi diperlihatkan dalam mimpi suatu malam dari malam Lailatul Qadar, lalu dilupakan sehingga beliau enggak ingat kapan itu. Namun yang jelas untuk malam pertengahan sudah lewat, tidak ada. Berarti tinggal 10 malam terakhir. Disitulah akan terjadi Lailatul Qadar. Dan beliau yang ingat adalah pada saat itu beliau sujud di air dan tanah. Jadi malamnya hujan kalau begitu. Ya. Hujan sehingga tanah di masjid basah. Ya. Karena masjid ketika itu seperti yang tadi saya katakan, arish, ibarat gubuk, ya. Atapnya bukan atap rapat seperti rumah-rumah kita ini, tapi atapnya justru ya pakai pelepah kurma, ya, daun-daun kurma dan pelepahnya ditumpuk-tumpuk. Jadi sekedar untuk bernaung dari panas, tidak bisa menahan air hujan. Ya, sementara lantai masih lantai tanah. Nabi ingat bahwa di malam itu, ya, malam Lailatul Qadar, beliau kemudian sujud dan ada air di tempat sujudnya, maka membekas. Nah, sudah, beliau ingat itu saja. Persisnya kapan, beliau tidak ingat. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, siapa yang i'tikaf bersamaku, i'tikaflah di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ya, lalu beliau ceritakan tentang mimpi tersebut. Dan beliau mengatakan, carilah di malam-malam yang ganjil. Nah, berarti Nabi SAW kemudian i'tikaf lagi 10 terakhir, ya kan? Karena 10 pertengahan dicari Lailatul Qadar padanya tidak dijumpai, maka kemudian Nabi menyambung pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, di malam 21 ternyata turun hujan, ya, dan mengalirlah dari sela-sela atap masjid itu air hujan, sehingga jatuhlah ke lantai masjid yang masih tanah. Maka Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW dan di dahi beliau ada bekas air dan tanah. Ya. Yaitu kapan beliau melihat? Pada sholat subuh yang malamnya malam 21. Maka di sini bisa disimpulkan kalau begitu yang Nabi lihat di mimpi itu Lailatul Qadar terjadi sungguh-sungguh pada kapan? Malam 21 bulan Ramadan ketika itu. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau begitu terjadi Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil, dan salah satunya pernah terjadi pada malam 21 di saat itu di zaman beliau alaihissalatu wassalam. Ya. Namun ini seperti yang disebutkan pada kesempatan yang lalu juga, bahwa ini bukan sebagai pembatas dalam arti mesti 21, karena di hadis yang lain beliau juga menekankan malam 27. Ya, sehingga sebagian ulama mengatakan yang paling diharapkan malam 27. Namun ini juga tidak berarti hanya saat itu saja, maka bisa pula di malam-malam yang lain dari malam-malam pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, dari hadis ini juga kita bisa mengambil faedah yang lain, yaitu bahwa dikatakan di situ bahwa Nabi SAW ya keluar pada ya apa dikatakan tadi, wahiya al-lailah allati yakhruju min sabihatiha min i'tikafi, malam yang beliau keluar di pagi harinya dari i'tikafnya. Ya. Ya. Nanti ada pembahasan insyaallah di belakang tentang kapan masuk i'tikaf, kapan keluar i'tikaf pada bab i'tikaf ini. Ya, yang jelas pada hadis ini ya Nabi SAW menyambung i'tikafnya ya, jadi keluar kemudian masuk lagi untuk melakukan i'tikaf. Dan juga faedah yang kita petik dari hadis ini bahwa mimpi para nabi adalah benar ya. Dan seperti yang kita lihat betul-betul terjadi ya. Yang Nabi awalnya melihat dalam mimpi kemudian betul-betul terjadi dan dilihat kenyataannya oleh siapa? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian juga di sini kita melihat bagaimana kesederhanaan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan beliau saat awal-awal membangun masjid, ketika ditawarkan untuk bangunan-bangunan masjid itu mungkin lebih bagus ya, beliau justru mengatakan saya pengen gubuk seperti gubuknya Musa, walakin arish ka arishi Musa. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sangat sederhana Masjid Nabi SAW ketika itu, bahkan untuk tembok keliling ya ketika itu ya tidak seperti tembok kita tentunya. Bahkan di sana ada pintu masjid, disebutkan ada 3 pintu, ada pintu di depan kemudian di samping kanan dan kiri ya, atau samping kanan ya, kalau kita menghadap kiblat berarti samping kanan, kemudian samping kiri itu ada pintu ke rumah beliau ya. Namun nampaknya ya terbuka ya, dalam arti mungkin tidak ada daun pintunya ya, sebab disebutkan dalam hadis-hadis bahwa ketika itu hewan-hewan bisa keluar masuk ya, sampai anjing liar pun kadang masuk ke masjid dan tiduran di masjid ketika itu ya. Jadi sangat sederhana masjid beliau alaihissalatu wassalam. Dan memang inti daripada masjid sesungguhnya adalah apa? Kegiatan di masjid itu dengan ibadah. Salat berjamaah, qiraatul Quran, baca Quran, kemudian beberapa ibadah-ibadah yang lain, zikir. Nah, itu yang lebih penting ya. Adapun bangunan masjid itu sendiri justru kalau dihias-hiasi dengan hiasan-hiasan yang apalagi berlebihan ya, hiasan-hiasan itu saja yang sifatnya sekedar aksesoris itu sudah sebagian hadis-hadis menunjukkan atau riwayat ya atau ucapan ulama menunjukkan itu tidak perlu ya, bahkan tercela. Ya, sehingga sesungguhnya yang dibutuhkan untuk masjid ya kekokohan itu ya. Anggap misalnya beberapa hal yang dibutuhkan demi keawetan masjid ya. Anggap misalnya kayak cat atau mungkin keramik dan lain-lain. Utamakan bahwa dan niatkan bahwa itu bukan bab menghias ya, tapi bab memang kekokohan masjid, pemeliharaan, perawatan masjid itu yang diprioritaskan untuk kita. Ya, yang membangun masjid bukan hiasan-hiasan. Kalau cenderung ke arah hiasan-hiasan itu malah diperingatkan oleh Nabi SAW ya, dalam beberapa hadis Nabi SAW. Bahkan beliau katakan, kalian pasti akan menghias-hiasi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani menghias-hiasi tempat ibadah mereka. Jadi ini hal yang penting untuk kita ketahui. Tentu seperti zaman sekarang ya, sesuai dengan kondisi bangunan sekarang ya. Dalam arti gak mungkin kita mau pakai masjid dengan atap daun-daun kelapa misalnya kita. Apalagi di lingkungan kita, ya sudah gak bisa sholat jamaah kalau musim hujan, ya kan. Namun tadi ya harus dibedakan ya, bangunan-bangunan itu apa tujuannya, niatnya ya, apakah cenderung kepada kekokohan dan keawetan masjid ya, dan sarana yang memang dibutuhkan, atau hanya sekedar aksesoris-aksesoris yang sekedar menghias-hiasi. Nah, ini harus dibedakan supaya kita tidak terjerumus pada hal-hal yang tercela dalam agama kita. Kemudian kita berpindah kepada bab berikutnya ya. Babul i'tikaf. Bab i'tikaf. I'tikaf secara bahasa fil lughati luzumu syai' wa habsun nafsi 'alaih. Ya. Dalam syarah di sini disebutkan Taisir Al-Allam, penulis menyebutkan bahwa secara makna bahasa i'tikaf itu adalah menetap pada sesuatu dan menahan padanya. Ya. Seperti misal di dalam surat Al-A'raf 138 ada kata yang bermakna itu, yaitu ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan mereka yang kalau bahasa kita mungkin tirakat ya, di berhala-berhala mereka, ya'kufuna 'ala asnamin lahum. Jadi mereka i'tikaf di berhala-berhala mereka. Artinya ya, tetap di sekitar situ saja. Enggak mau pergi, ya. Ya, dengan bahasa kita kurang lebih tadi tirakat di situ, ya. Tidak mau pergi darinya, melakukan amalan-amalan di situ. Nah, ini secara bahasa disebut i'tikaf, ya. Namun kalau i'tikaf dalam syariat kita, i'tikaf dalam syariat kita yakni al-muqamu fil masjid. Ya. Tinggal tetap di masjid min syakhsin makhsus, yang dilakukan oleh seseorang yang khusus, artinya yang mukallaf ya. Ala sifatin makhsusah, dengan cara yang khusus, artinya ada aturannya dalam syariat. Kapan masuk, kapan keluar, berapa lama. Ya. Apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh. Ya. Li ta'atillah, demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itulah i'tikaf. Pertama disebutkan tadi dalam syariat kita, yang namanya i'tikaf ya dilakukan di masjid. Ya. Bukan di selain masjid. Kemudian yang melakukan pun orang khusus, artinya memang dia melakukan dalam rangka tadi ibadah. Sedangkan ibadah dilakukan oleh orang yang khusus, yaitu orang yang memang sudah sah untuk melakukan ibadah. Ya. Kemudian di sana pun ada aturan-aturan tentang i'tikaf ini. Kemudian terkait hukumnya, ulama sepakat bahwa i'tikaf itu masyru' disyariatkan. Namun mereka pun juga sepakat bahwa ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Terkecuali kalau orang bernazar, ya itu kan mewajibkan atas dirinya sendiri. Seperti dalam hadis yang akan kita baca, Umar bernazar untuk i'tikaf di Masjidil Haram. Maka Nabi katakan, lakukan. Nah ini kalau bernazar, mewajibkan atas dirinya sendiri untuk i'tikaf. Adapun tidak bernazar, yaitu i'tikaf misal di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka ini hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada atau tidak disebutkan ulama mewajibkannya, bahkan hanya mustahab atau sunnah saja. Kemudian hikmah daripada i'tikaf itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yang maknanya bahwa hikmahnya adalah untuk konsentrasi di dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jal dan dalam memperbaiki diri-diri pribadi seorang muslim. Intinya itu. Karena apa? Karena dengan i'tikaf akan lebih fokus ya, jauh dari hal-hal yang sifatnya duniawi yang akan mencerai-beraikan pikirannya. Kalau orang yang tidak i'tikaf banyak pikiran ya. Pikiran di rumah, apalagi di tempat kerja, apalagi persoalan yang datang dari sana sini. Akhirnya untuk fokus ibadah kepada Allah sangat berkurang. Ya, banyak hambatan. Nah, dengan i'tikaf yang tinggal di masjid saja, enggak ada sangkut pautnya sekalipun dengan rumah. Sekalipun dengan rumah enggak ada sangkut paut kecuali kondisi-kondisi tertentu, misalnya ya kebutuhan manusiawi ya kan. Buang hajat dan seterusnya misalnya. Karena disebutkan dalam riwayat yang akan datang, menjenguk orang sakit pun tidak. Ya. Jadi fokus di masjid sudah. Nah, apa yang mau dilakukan? Ya ibadah, bukan yang macam-macam. Ya baca Quran, ya berzikir. Nah, itu adalah tujuan-tujuan daripada i'tikaf. Sehingga sangat tidak dibenarkan dan tidak sesuai tujuan kalau misalnya i'tikaf namun di masjid dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan tujuan itu. Ya. Ibadahnya malah kurang, misal lebih banyak ngobrol. Ya. Ngabis-ngabiskan waktu biar cepat selesai. Ya, percuma. I'tikaf seperti itu dalam arti enggak cocok dengan tujuan i'tikafnya. Atau sekarang misalnya, apalagi zaman sekarang ya, dengan alat komunikasi yang canggih ini, i'tikaf bawa HP. akses internet, baca berita ke sana kemari. Ya, buat apa etika kalau begitu? Ya, pikirannya ke sana kemari. Nah, atau etika sambil apa ngurusi urusan luar dengan HP itu, urusan pembangunan, perdagangan, urusan pertanian terus dikomando dari masjid. Ya, ya percuma juga kalau itikaf seperti itu. Ya, artinya bahwa memang seorang yang itikaf hikmah dan tujuannya itu untuk betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain-lain sudah putus dulu semua. Ya. Nah, ini baru sesuai dengan maksud daripada itikaf. Kemudian di sini kita masuk pada hadis yang pertama dari bab i'tikaf. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil 'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah ta'ala thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hatta tawaffahu Allah, sampai Allah mewafatkan beliau. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian para istri beliau pun i'tikaf sepeninggal beliau. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan. Bahwa Rasulullah i'tikaf di tiap Ramadan. Fa idza shallal ghadat, kalau beliau shallal ghadat, salat subuh, ja'a makanahu, beliau datang ke tempatnya, alladhi i'takafa fihi, yang beliau i'tikaf di dalamnya. Ya. Nah, di sini hadis ini, hadis yang ke-203 ya, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW rutin melakukannya. Dan ini menunjukkan bahwa itu adalah sunnah, karena ini perbuatan Nabi, contoh dari beliau. Dan ini juga menunjukkan beliau sangat perhatian dengan ibadah ini, karena disebutkan sampai beliau meninggal terus tiap Ramadan i'tikaf. Hanya saja seperti yang kita sebutkan, ini hukumnya sunnah karena tidak ada perintah dari beliau alaihissalatu wassalam. Kalau sampai ada perintah, maka bisa disimpulkan itu hukumnya wajib. Tapi di sini hanya fi'il, perbuatan. Sehingga diambil suatu kesimpulan hukum, kalau hanya perbuatan saja, maka tidak sampai wajib, bahkan hanya sunnah. Ya, dan tadi kita sebutkan bahwa ini ijma', kesepakatan ulama. Kemudian juga disebutkan di sini bahwa ternyata bukan hanya Nabi, ya. Berikutnya ternyata istri-istri Nabi juga i'tikaf sepeninggal beliau. Artinya wanita pun boleh i'tikaf. Tentu di tempat-tempat yang khusus bagi mereka. Ya. Jadi di sini menunjukkan ibadah i'tikaf bukan hanya bagi kaum lelaki, tapi kaum wanita pun boleh melakukannya. Tentunya juga dengan syarat-syarat ya. Dalam arti ya, bab wanita ke masjid saja Nabi menganjurkan apa? Bahwa di rumah lebih bagus daripada masjid. Nabi juga mengingatkan bahwa keluar masjid enggak boleh, atau keluar rumah ya, ke masjid sekalipun enggak pakai wewangian, apalagi ke tempat-tempat yang lain. Dan seterusnya. Artinya keluarnya wanita dari rumah ke masjid ya, dan apalagi i'tikaf tinggal di situ selama sekian hari. Nah, ini kan harus betul-betul diperhatikan segala sesuatunya, lebih-lebih juga terkait dengan tinggalnya di masjid ya, tempatnya dan lain-lain. Ya. Kemudian disebutkan di sini oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa ini dilakukan oleh Nabi terus kemudian 10 hari terakhir. Nah, ini yang menunjukkan kepada kita bahwa Nabi di awal berproses ya, dari awal Ramadan, kemudian pertengahan, kemudian terakhir, dan setelah terakhir itu sudah terus terakhir. Ya. Di sini disebutkan 10 terakhir hatta tawaffahullah, sampai Allah mewafatkannya. Jadi setelah tahu apa namanya Lailatul Qadar itu di 10 terakhir, terus akhirnya Nabi di situ terus i'tikafnya. Kemudian di sini apa artinya i'tikaf itu memang hanya di hari-hari itu saja, apa boleh di hari yang lain? Di hari yang lain juga boleh ya. Karena i'tikaf kan tujuan intinya tadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah untuk fokus bab ibadahnya. Ya. Adapun untuk Ramadan ini kaitannya dengan Lailatul Qadar. Jadi jangan dipahami bahwa i'tikaf itu khusus 10 hari terakhir di bulan Ramadan saja, selainnya enggak boleh. Bukan begitu, ya. Bukan begitu. Di hari yang lain kalau orang mau i'tikaf pun boleh, ya, dengan tujuan untuk fokus ibadah. Tentunya dengan tuntunan dan aturan-aturan yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Namun diutamakan 10 terakhir bulan Ramadan karena keutamaan hari-hari itu atau malam-malam itu yang di situ ada Lailatul Qadar. Kemudian disebutkan di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat subuh, beliau setelahnya masuk ke tempat i'tikafnya. Ya. Di sini wallahu alam menunjukkan bahwa ini adalah waktu masuknya seseorang ke tempat i'tikaf. Memang untuk mulainya i'tikaf itu ada beberapa pendapat ulama ya. Ada yang mengatakan ya sejak malam hari. Sejak malam hari artinya misal kita masuk i'tikaf mulai tanggal 21 ya malam itu. Jadi misal besok 21 Ramadan ya malam ini sudah masuk. Karena malam ini sudah 21. Ya. Menurut sebagian ulama begitu. Ada sebagian ulama mengatakan mulainya ya seperti ini, subuh. Setelah subuh masuk ke tempat i'tikaf. Tapi subuh kapan? Ya berarti tanggal 20, ya kan? Ya, artinya misal ini malam 21 ya subuh tadi, bukan subuh besok. Kalau subuh besok sudah terlewat satu malam. Ya. Ya itu pendapat-pendapat ulama ya. Artinya memang di sana ada khilaf di antara para ulama. Tapi kalau kita melihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai masuk ke tempat i'tikafnya itu setelah subuh. Ya. Wallahu alam mungkin itu dipahami memulai i'tikaf atau sekedar masuk ke tempat kemahnya beliau, karena beliau di masjid ketika itu membuat semacam kemah ya kecil untuk apa lebih fokus lagi. Jadi masjid pun ini masih dipersempit lagi dengan itu. Ya. Yang jelas ini semua adalah upaya-upaya untuk lebih sungguh-sungguh dalam ibadah dengan tuntunan-tuntunan tersebut. Dan itu juga tetap pada hukum sunnah bukan wajib. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.